Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kayak center ya. Kayak kelihatan. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan ya. Mandhumah dalam bahasa Arab itu termasuk bahasa yang jadi mandhumah atau syair dalam bahasa Arab itu termasuk bahasa Arab yang tingkat tinggi, kalau bisa dikatakan seperti itu. Bahasa yang tingkat tinggi. Banyak di dalam syair atau mandhumah itu qawaid yang keluar dari kaidah nahwu secara umum. Jadi sebelum kita ingin belajar mandhumah, sebenarnya itu seharusnya punya bekal terlebih dahulu tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ilmu sharf, ya. Dan yang juga menunjang tentang itu adalah ilmu tajwid. Supaya bisa membacanya dengan tepat. Membaca panjang pendeknya. Wahid, jangan dibaca wahid. Berbeda nanti maknanya. Ya. Wahid dengan wahid. Yang satu wawunya yang panjang, wahid. Yang satu haknya yang panjang, wahid. Nah, itu bisa berbeda maknanya. Ya. Nah, sehingga maksudnya di sini adalah hendaknya ketika kita belajar mandhumah punya bekal ilmu nahwu atau ilmu sharf dan juga ilmu tajwid supaya bisa mengucapkan huruf-hurufnya dengan makhraj yang benar, ya. Dengan makhraj yang benar dan juga panjang pendeknya, sehingga ilmu-ilmu ini saling menunjang. Tidak bisa kita langsung ingin belajar mandhumah, belajar syair Arabi, syair dalam bahasa Arab, tanpa kita fokus juga, tanpa kita mempelajari juga ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. Tidak bisa. Sehingga semuanya saling menunjang. Sehingga hendaknya, mungkin yang belum mengikuti pelajaran bahasa Arab, baik itu pelajaran nahwu, atau sharaf, atau lughah, ya, durusul lughah, dan juga tajwid, hendaknya dibarengi dengan belajar itu, karena itu saling menunjang. Ya, saling menunjang. Ini awal-awal kata-katanya masih muda-muda. Ya, abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ini masih relatif muda. Nanti kalau sudah masuk pertengahan-pertengahan, ada kata-kata yang lebih sulit lagi. Ya, kata-kata yang lebih sulit lagi, yang tadi, kalau tidak dibekali dengan ilmu nahwu atau ilmu sharf, dan juga ilmu tentang makharijul huruf, khawatirnya nanti, baik syairnya, membacanya tidak sesuai dengan wazannya, tidak sesuai dengan rumusnya, rumus syair. Begitu pula bisa berubah maknanya. Ya. Barakallahu fikum. Tapi labas, ya, tetap ikut, cuman dibarengi dengan ilmu penunjang yang lain, yaitu ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf, dan juga ilmu tentang makharijul huruf. Kita lanjutkan. Terakhir, pembahasan kita adalah tentang abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin, pada lafaz Muhammad, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemarin dijelaskan oleh muallif tentang makna dari nama Nabi yaitu Muhammad dan juga nama beliau yang lain yaitu Ahmad. Di pertemuan kita kali ini kita lanjutkan penggalan hadis yang berikutnya. Masih pada bait yang pertama. Qala an-Nadhim Al-Baiquni rahimahullahu taala abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Jadi di situ khairi itu tidak ditanwin, yang ditanwin nabiyinnya. Khairi nabiyyin ursila. Karena khairi itu sebagai mudhaf, nabiyyin sebagai mudhaf ilaihi. Qala asy-Syarih Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala wa qawluhu khairi nabiyyin ursila. Sampai di situ ya, terakhir ya. Dan ucapan An-Nazim, ucapan penulis khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik khairi, sebaik-baik nabiyyin, nabi ursila yang diutus. Jama'al mu'allifu huna bainan nubuwati war risalah. Mu'allif, penulis. Jadi penulis mandumah boleh kita sebut mu'allif, boleh juga kita sebut nadhim. Mu'allif, ya penulis mandumah yang dimaksud. Nadhim, lebih khusus, yaitu yang menyusun mandumah tersebut. Jama'al mu'allif, mu'allif, penulis, mengumpulkan di penggalan ini antara nubuwah, kenabian dan risalah, kerasulan. Li'annan nabiyya mushtaqqun min ma'an naba. Karena bahwasanya nabi, ya, lafaz nabi dalam bahasa Arab itu berasal dari kata an-naba. An-naba itu asal katanya yang bermakna berita. Naba itu maknanya berita. Fahuwa fa'ilun bima'na maf'ulun. Nabi itu wazannya adalah fa'il. Dari kata naba'a masuk wazan fa'il jadi nabi. Ya. Tapi maknanya adalah maf'ul. Maknanya adalah maf'ul yaitu mambu. Yang diberitakan kepadanya. Sehingga makna nabi itu adalah seorang yang diberikan berita. Berita dalam hal ini adalah berita yang lebih khusus sifatnya. Yaitu berita dari Allah yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada nabi tersebut melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ini makna nabi dalam bahasa Arab, seorang yang diberikan berita berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Au huwa mushtaqqun minan nubuwah. Atau juga nabi itu berasal dari kata an-nubuwah. An-nubuwah itu maknanya kenabian. Ai naba yambu idhar tafa'a. Ini fi'il asal, kata kerja asal dari nabi, dari lafadz nabi, yaitu dari fi'il naba yambu. Maknanya adalah irtafa'a, meninggi. Itu makna naba yambu. Wan nabiyyu la syakka annahu rafi'ur rutbati. Dan nabi tidak diragukan bahwasanya nabi itu adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalu man ursila. Dan Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling sempurna yang diutus. Wa akmalu man umbi'a. Dan Muhammad alaihi salatu wasallam juga merupakan orang yang paling sempurna yang diberikan wahyu kepadanya. Walihada qala, oleh karena itu di sini penulis berkata Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Qala syarih rahimahullah wal muallifu huna qala nabiyyin ursila. Di sini muallif menulis dengan kata-kata nabiyyin ursila. Walam yaqul khairi rasulin ursida. Di dalam mandumah tidak disebutkan dengan lafaz khairi rasulin ursila. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak pakai lafadz Rasul saja? Kenapa nazim memakai lafadz Nabi? Kenapa tidak abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi rasulin ursila? Kenapa tidak demikian? Maka dijelaskan di sini oleh syarih. Wa dzalika li anna kulla rasulin nabiyyun. Alasannya adalah karena setiap rasul pasti nabi. Setiap rasul pasti nabi. Dan tidak semua nabi adalah rasul. Jadi lafaz nabi itu lebih umum dibandingkan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Sehingga jumlah nabi dan rasul lebih banyak mana? Lebih banyak nabi. Bisa dipahami ya? Nah, wa dilalatur risalati 'ala nubuwwati min babi dilalatil luzum. Penunjukan lafaz risalah terhadap nubuwah ini adalah penunjukan yang sifatnya luzum, yaitu bersifat konsekuensi. Jadi kalau disebutkan lafaz rasul, ya rasul pasti nabi. Tanpa disebutkan nabi dan rasul. Ya. Kalau sudah disebutkan lafaz rasul, ya pasti setiap rasul itu adalah nabi. Ini konsekuensinya. Lazimnya seperti ini. Li'anna min lazimi kaunihi rasulan ayyakuna nabiyyan. Karena keharusan dari seorang rasul adalah seorang nabi. Seorang rasul pasti seorang nabi. Fa idza dzukira al-lafdhu sharihan kana dzalika afsaha fid dilalati 'ala al-maqsud. Maka jika lafaz itu disebutkan secara tegas, secara jelas, maka itu lebih fasih di dalam penunjukan terhadap maksud. Ya. Maksudnya adalah di sini nazim atau mu'alif memakai lafaz nabi untuk menunjukkan bahwasanya yang beliau maukan adalah nabi, nabi yang diutus. Ya, sehingga ini lebih fasih di dalam menunjukkan kepada makna an-nubuwah. Fal jam'u bainan nubuwati war risalati nastafidu minhu annahu nassa 'ala an-nubuwah. Sehingga di dalam bait ini pengumpulan terhadap ya dikumpulkannya antara lafaz nubuwah dan risalah itu nabiyyin ursila, ini kita bisa mengambil faedah darinya bahwasanya penulis menegaskan tentang an-nubuwah. Walawik tusira 'ala ar-risalati lam nastafid ma'na an-nubuwati illa 'an tariqil luzum. Kalau seandainya muallif mencukupkan dengan risalah, yaitu khairi rasulin ursila, maka kita tidak bisa mengambil faidah tentang makna nubuwah kecuali dari jalan luzum saja, ya, bukan dari jalan as-sharih. Wa kaunul lafzi dalan 'alal ma'na binassihi aula min kaunihi dalan bistilzamihi. Dan ketika suatu lafaz menunjukkan kepada sebuah makna dengan nasnya secara tegas, ini lebih utama dibandingkan jika lafaz itu menunjukkan kepada sebuah makna dengan jalan istilzam. Istilzam itu sebagai konsekuensi saja, ya, bukan secara nas yang tegas. Kama fi haditsil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang terdapat pada hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, inda ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu du'a an-naum. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada beliau tentang doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Nabi mengajarkan kepada Al-Barra bin Azib doa sebelum tidur. Falamma a'ada Al-Barra bin Azib, ketika Al-Barra bin Azib mengulang kembali lafaz itu. Jadi di masa hidupnya Rasulullah, Rasulullah juga sering mengajarkan doa-doa kepada para sahabatnya. Diajarkan kemudian untuk memungkinkan, ya, apakah ilmu itu sudah diserap betul, para sahabat mengulang doa tersebut dan ditasmi oleh Rasulullah. Didengarkan oleh Rasulullah. Apakah sudah benar ilmu yang disampaikan kepada mereka? Apakah mereka sudah benar-benar menyerapnya? Ya. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Hadis ini muttafaqun alaih. Di awal hadis Rasulullah SAW berkata kepada Al-Barra bin Azib, ya, "Idza ataita madja'aka," ini lafaz hadis lengkapnya ya. "Idza ataita madja'aka," jika engkau mendatangi tempat tidurmu, "fatawaddu' wudhu'aka lis-shalah," maka berwudhulah sebagaimana wudhumu ketika akan salat. "Tsumma taji' 'ala syikkikal aiman," kemudian tidurlah pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Ini sunnah. Sebelum tidur, sebelum kita mendatangi tempat tidur, berwudu seperti wudu ketika sholat, dan tidur dengan sisi tubuh sebelah kanan. Tsumma qul, kata Nabi. Kemudian katakan atau ucapkan doa ini. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, setelah selesai mengucapkan doa ini, kemudian Al-Barra bin Azib mengulangi doa tersebut secara lengkap dari awal sampai akhir. Sampai ketika Al-Barra bin Azib sampai pada lafaz ini, ya, sampai pada lafaz Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, beliau mengganti lafaz nabi dengan lafaz rasul. Al-Barra bin Azib menggantinya dengan lafaz rasul. Qala, beliau mengatakan, wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada rasulmu yang telah engkau utus. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka nabi ketika mendengar lafaz tersebut, ya, di mana ketika nabi mengajarkan dengan lafaz nabi, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, tapi kok diganti, ya mungkin tidak sengaja, diganti dengan lafaz wa bi rasulikal ladzi arsalta, maka nabi kemudian mengingatkan dan membetulkan, la, tidak seperti itu. Qul wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, katakan dengan lafaz atau ucapkan dengan lafaz wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan dengan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. لأجل أن تكون الدلالة على النبوة دلالة أو دلالة نصية هذه من جهة. Kenapa demikian? Kenapa nabi tetap mengharuskan memakai lafaz wa bi nabiyyika, tidak boleh diganti dengan lafaz wa bi rasulika, karena agar penunjukan terhadap nubuah itu menjadi penunjukan yang sifatnya nas, yang sifatnya tegas secara lafaz. Ini dari satu sisi, ya. Hadis ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini, ya, hadis yang disebutkan muallif ini tadi, syarih ini tadi, ini juga menjadi hujjah yang kuat bagi Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah orang-orang sufiyun atau orang-orang mubtadi'un yang suka membuat zikir-zikir yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Coba kita perhatikan Rasulullah. Hanya sekedar satu lafaz saja beliau teliti, beliau cermat, tidak boleh diganti-ganti, walaupun hanya satu lafaz. Apalagi kalau yang diganti-ganti itu banyak, banyak kalimat. Ya, kita perhatikan Rasulullah. Ya, maka di sini semakin menegaskan kepada kita, khairul huda huda Muhammad alaihi salatu wassalam, sebaik-baik petunjuk petunjuknya nabi, sebaik-baik tuntunan tuntunannya nabi, sebaik-baik zikir kalau kita mau berzikir zikirnya nabi. Jangan bangga ketika memakai zikir atau mengucapkan zikir yang tidak dituntunkan oleh nabi alaihi salatu wassalam, apalagi merasa bahwasanya zikir yang dia dapatkan dari syekhnya, zikir yang dia mendapat ijazah, zikir tersebut dari gurunya, dia merasa itu lebih utama. Zikir tersebut lebih utama, lebih barokah dibandingkan zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru. maka tentunya khairul huda, huda Muhammadin alaihi salatu wassalam, sebaik-baik petunjuk dalam semua sisi, itu adalah petunjuk yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa yang seperti ini penting kita sebutkan? Karena banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Selesai sholat yang dibaca bukan zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah. Selesai sholat lima waktu yang dibaca adalah zikir-zikir yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Ya. Yang kebanyakan itu tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka jangan kita terpengaruh. Kita hendaknya lebih merasa bangga dengan zikir yang kita baca berasal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan sanad yang sahih. Ya. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullahu taala wa min jihatin ukhra. Dan dari sisi yang lain, annahu idza qala, jika nazim mengatakan dengan lafaz khairi rasulin, fa innal afdhar rasul yashmalu ar-rasul al-malaki wa huwa jibril alaihi salam, maka lafaz rasul itu mencakup rasul dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihi salam, wa yashmalu ar-rasul al-bashari wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencakup rasul dari kalangan manusia, yaitu Muhammad alaihi salatu wasallam. Lakin ala kulli hal, fi kalamil muallif kalimatu Muhammadin takhruju minhu Jibril. Tatukhriju minhu Jibril alaihi salam. Akan tapi sudah disebutkan lafaz sebelumnya Muhammad, ya. Musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursina. Jadi kesimpulannya, memakai lafaz nabi ini yang dipilih oleh An-Nadhim di dalam mandhumahnya ini untuk menegaskan makna an-nubuwah, ya, supaya penunjukan kepada makna nubuwah ini penunjukan yang sifatnya nas bukan istilzam. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan tentang alif di akhir kata ursila. Mungkin sebagian memahami kenapa di situ ursila dengan ditambahi alif, padahal kan, ya, naif fa'ilnya adalah mufrad, yang dimaksud adalah nabi satu orang. Kenapa pakai alif? Disangka mungkin itu adalah alif tasniyah. Sebagian menyangka dengan atau sebagai alif tasniyah. Maka dijelaskan oleh syarif di sini, wal alifu fi qawlihi ursila, dan alif pada ucapan nazim ursila, yusammihal ulama'u aliful itlaqi, yusammihal ulama'u aliful itlaqi. Alif yang seperti ini dinamakan oleh para ulama dengan alif itlaq, istilahnya alif itlaq. Jadi bukan alif tasmiyah, ini adalah alif itlaq. Ai itlaqur rawi, yaitu sebagai itlaqur rawi. Rawi itu adalah akhiru al-kalam atau akhiru al-huruf alladhi yantahi bihil bait. Ar-rawi itu adalah huruf terakhir yang terdapat di akhir bait syair. Itu makna rawi. Ya. Sehingga di sini alif itlaqir rawi ini adalah untuk pengakhir dari huruf yang terakhir dari bait tersebut. Kenapa memakai alif? Karena huruf terakhirnya berharokat fathah. Ya, karena huruf terakhirnya berharokat fathah, sehingga huruf itlaqnya memakai alif. Ini penjelasan tentang huruf alif di akhir bait tersebut. Kemudian kita lanjutkan bait yang berikutnya. Qala An-Nadhim Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa dhi min aqsamil hadithi iddah, wa kullu wahidin ata wa hadda. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu wa dhi min aqsamil hadithi iddah, Qauluhu di ismu isyaratin. Di adalah isim isyarah. Wal musyaru ilaihi ma tarattaba fi dhihnil muallifi. Dan yang diisyaratkan kepadanya adalah apa yang terdapat pada pikiran muallif. Apa yang sedang dipikirkan oleh muallif. Di sini muallif akan menulis tentang apa? Tentang ilmu mustalahul hadith. Ya. Maka beliau mengisyaratkan wadi dan ini yang dimaksud apa? Adalah apa yang akan beliau sampaikan. Sudah tertulis belum? Jawabannya belum. Lalu ini yang dimaksud oleh muallif adalah apa? Ya, ilmu yang ada di dalam benaknya yang akan beliau tuangkan dalam bentuk manduma. In kanatil isyaratu qabla tasnif. Ini jika isyarat itu disebutkan sebelum penulisan. Ya, sebagaimana yang terjadi di sini. Wa in kanatil isyaratu ba'da tasnif. Fal musyaru ilaihi huwa syai'ul hadirul mawjudu fil kharij. Adapun jika isyaratnya itu berlaku setelah penulisan, terjadi setelah penulisan, maka yang diisyaratkan kepadanya adalah sesuatu yang sudah ada di alam nyata. Itu sesuatu yang sudah ditulis. Misalnya sebuah mantumah, ya, penulis mantumahnya menyebutkan misalnya ilmu mustalahul hadis. Ditulis jenis-jenis hadis, kemudian ta'rifnya, baru di akhir mantumah beliau menyebutkan wadi min aqsamil hadithi idda. Misalnya. Maka di yang dimaksud adalah apa yang sudah beliau sebutkan dari awal bait sampai menjelang akhir. Ya. Tapi karena di sini belum disebutkan oleh muallif, maka yang dimaksud dengan isim isyarah di sini yang dimaksudkan dengannya adalah apa yang akan beliau sampaikan. Dan itu masih ada di dalam pikiran muallif, belum tertuang dalam bentuk tulisan. Famal muradu bil hadithi huna. Apa yang dimaksud dengan hadith di sini? Wadhi min aqsamil hadithi. Dan ini di antara jenis-jenis hadith. Min itu di antara. Min di sini litab'idiyah. Untuk menunjukkan makna beberapa. Ya, sebagian. Tidak semuanya. Ini adalah di antara aqsam. Aqsam bentuk jamak dari kis. Bentuk jamak dari kismun. Ya, kismun bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya aqsamun. Wadhi min aqsamil hadithi. Al-hadithi dijelaskan oleh syarif di sini. Yang dimaksud dengan hadith di sini, apakah a'ilmu dirayati atau ilmu riwayati? Apakah hadith secara ilmu dirayah ataukah hadith secara ilmu riwayah? Naqulul muradu biqaulihi aqsamil hadith huna ilmu dirayah. Maka kita katakan yang dimaksud dengan hadith pada ucapan beliau aqsamil hadith adalah hadith secara ilmu dirayah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syarih di muqaddimah. Bisa antum rujuk kembali. Apa ilmu ad-dirayah? Ilmu hadith dirayatan adalah ilmun yubhathu fihi an ahwalir rawi wal marwi min haythu al-qabuli warrad. Yaitu ilmu yang dibahas padanya tentang kondisi-kondisi perawi dan yang diriwayatkan dari sisi al-qabul, penerimaan atau penolakan. Yaitu apakah riwayatnya diterima ataukah ditolak. Perawinya diterima ataukah ditolak. Sehingga dimaksud dengan hadis di sini adalah ilmu hadis dirayatan, secara dirayat. Wa qawluhu iddah ay adadun laysa bikathir. Wa dhi min aqsamil hadithi iddah. Iddah di sini maknanya apa? Maknanya adalah adadun laysa bikathir. Adalah sebuah jumlah tapi yang tidak banyak. Jadi yang akan beliau sebutkan di sini adalah istilah-istilah dalam ilmu hadis tapi enggak terlalu banyak. Ya, hanya sebagian saja. Sehingga makna wadhi min aqsamil hadithi iddah. Maknanya kalau diterjemahkan adalah ini adalah beberapa di antara jenis-jenis hadith. Wa qawluhu Dan ucapan beliau, wa kullu wahidin ata wa hadda, ay anna kulla wahidin min hadhil aqsami ja'a bihil muallif. Maksud dari wa kullu wahidin ata sampai di sini maknanya adalah bahwasanya setiap jenis dari jenis-jenis hadis yang akan disebutkan ini akan disebutkan oleh muallif di dalam mandhumah ini. Wa qawluhu ata wa hadda, al-waw huna wawul ma'iyah, yaitu pada bagian wa ya. Ata wa hadda, waw di sini waw apa? Waw ma'iyah. Wa hadda maf'ulun ma'ah, hadda i'rabnya adalah sebagai maf'ulun ma'ah ya. Ini kalau sudah pembahasan gini kan kalau enggak ada dasar ilmu nahwu bingung. Ini apa ini? Waw ma'iyah, waw. Karena memang seperti ini mandhumah ini seperti ini pembahasannya. Ya. Mandhumah itu adalah bahasa Arab yang tingkatan tinggi sehingga harus diurai kata perkatanya. Kalau enggak seperti itu bingung nanti. Wa hadda maf'ulun ma'ah. I'rabnya adalah sebagai maf'ulun ma'ah. Wa huna qa'idatun wa hiya. Di sini terdapat kaidah dalam nahwu, yaitu idza utifa 'ala dhamiril mustadhiri fal afsahu an takuna al wawu lil ma'iyyati wa yunsabu ma ba'daha. Jika sebuah kata dima'tufkan, dikaitkan, digandengkan, dirangkaikan dengan sebuah dhamir yang mustatir, dhamir yang tersembunyi. Sebenarnya enggak enak kalau menerjemahkan dhamir mustatir dhamir yang tersembunyi. Domir mustatir atau domir mustatir, ya. Nanti penjelasannya bagaimana? Silakan dipelajari di ilmu nahwu. Jika sesuatu dimaktufkan kepada domir yang mustatir, mana di sini di situ domir mustatirnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Wa kullu wahidin ata wa hadda. Mana domir mustatirnya? Namanya domir mustatir itu domir yang tersembunyi. Siapa yang bisa menyebutkan? Mana domir mustatirnya? Di bagian mana? Siapa yang bisa menyebutkan? Dua. Di mana? Ata. Dua. Ata. Apanya itu yang mustatir? Iya. Apanya yang ditakdirkan? Fa'ilnya ata. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke mana? Tadi sudah dijelaskan oleh Syarif pada penjelasan sebelumnya. Ya. Ja'a bihi al-muallif. Di situ. Ya. Nah. Bisa dipahami ya? Baik, kembali ke sini. Jadi jika ini kaidahnya, jika suatu kata dimaktufkan kepada sebuah dhamir yang mustatir, maka yang lebih afsah, yang lebih fasih dalam bahasa Arab, wawu di situ kedudukannya sebagai wawu ma'iyah. Yang mana wa yunsabu ma ba'daha. Yang dinasabkan setelahnya. Jadi setelah wawu ma'iyah itu mansub. Makanya di sini wa kullu wahidin ata wa hadda, bukan wa kullu wahidin ata wa haddu. Bukan marfu. Ya, tapi dengan mansub. Karena wawu di situ adalah wawu ma'iyah. Contohnya, fa idza qulta, misalnya jika engkau mengatakan Muhammadun ja'a wa 'aliyan. Muhammad datang dan Ali. Maka di situ Muhammadun ja'a wa 'aliyan, wawu di situ wawu ma'iyah. Ya. Dan Ali mansub. Fa innahu afsah min qaulika, ini lebih fasih dalam bahasa Arab dibandingkan ucapan Muhammadun ja'a wa 'aliyun. Boleh juga, boleh-boleh saja memakai lafaz seperti ini, Muhammadun ja'a wa 'aliyun. Tapi yang lebih afsah, lebih fasih adalah Muhammadun ja'a wa 'aliyan. Lianna wawal ma'iyyati tadullu 'alal musahabati fal mas'ubu huwa ad-dhamir. Karena wawu ma'iyyah menunjukkan kepada musahabah, ya, suatu yang perangkaian, ya, penggabungan, dan yang digabungkan adalah dhamir. Mungkin itu yang bisa kita bahas, ya, pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.